الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita membahas tentang permasalahan bahwasannya di dalam badan manusia tidak ada unsur api secara langsung. Artinya komponen, komposisi terciptanya badan manusia itu tidak mengandung api, tidak mengandung unsur api. Tidak seperti yang difahami oleh filosofi atau filsafat Yunani kuno atau pemikiran Taoisme atau pemikiran-pemikiran yang lainnya yang bertentangan dengan agama Islam. Karena yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dari tanah, bukan dari unsur api. Ini bantahan terhadap mereka-mereka yang meyakini bahwasanya manusia tercipta dari unsur api. Adapun unsur api ya adalah bahan dasarnya al-jan wal-janna khalaqnahu min nar. Ya. Adapun bangsa jin kami ciptakan dari api. Ya, adapun manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Masih kita membahas apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pendapat para tabib-tabib kuno. Tabib-tabib kuno terdahulu yang mereka membantah kepada pendapat yang mengatakan manusia tercipta dari unsur api. Ya, karena ini hal yang mendasar dan ini harus diluruskan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai dari kalangan kaum muslimin meyakini bahwasanya manusia bahan bakunya ada dari unsur api. Bahan bakunya. Nah, alasan yang berikutnya membantah terhadap mereka-mereka yang meyakini bahwasanya tubuh manusia tercipta dengan komposisi diantaranya adalah api. Ada pada badan manusia. Bantahan yang kedua, wa masani wa huwa yuqal innaha takawanat hahuna fa huwa ab'ad wa ab'ad. Bahwasanya api tercipta dengan sendirinya pada tubuh manusia. Dan ini enggak mungkin. Mustahil, enggak mungkin. Dan al-jisma alladhi sara naran ba'da an lam takun kadhalik qad kana qabla sayrurati ardan wa imma ma'an wa imma hawa'an. Karena yang namanya tubuh, ya, alladhi sara naran, kalau dia menjadi api, ba'da an lam yakun kadhalik, sebelum terciptanya, terwujudnya benda tersebut, wujud atau badan atau tubuh tersebut, qad kana qabla sayrurati ardan, sebelum diciptakannya badan, ya, tubuh manusia, unsur dasarnya adalah dari tanah, dari air, dan dari udara. Ya, linsaril arkan hadil arba'ah, mencukupkan dengan komposisi ini. Ya, artinya terbatas dengan empat. Nah, komposisi tersebut. Wahada liyadu qadsaran naran awalan. Tubuh yang sudah menjadi, misalkan, atau sesuatu yang menjadi api, ya, di awalnya, karena muhtalitan bi'ahadi ahadil ajsam muttasiran biha, yang sebelumnya bercampur dengan unsur-unsur yang lainnya, ya, tergabung di alam semesta ini. Wal jismu alladhi la yakunu naran idza ikhtalata bi ajsamin 'azima laysat binarin wala wahidin minha la yakunu musta'idan la yanqalib naran. Suatu benda, suatu tubuh atau apa saja, alladhi la yakunu naran, yang di situ tidak ada apinya, ya, apabila bercampur dengan benda atau, ya, sesuatu yang sangat besar, ya, yang tidak ada apinya, tidak ada unsur apinya, la yakun musta'idan la yanqalib naran, enggak mungkin berubah jadi api dengan sendirinya. Liannahu fi nafsihi laisa binar. Karena memang pada dasarnya komposisinya bukan api, misalnya batu. Ya susah mau berubah jadi api, kecuali batu itu adalah batu apa? Batu bara. Ada apinya? Ada gak? Kalau dinyalakan nyala. Ah? Nah. Walazamul mukhtalit baridah. Al-mukhtalitah baridah. Fakaifa yakun musta'idan linkilabihi naran. Sehingga tubuh manusia atau suatu benda yang dingin atau suatu benda yang tidak ada panasnya saja, ya, bagaimana akan berubah bentuknya menjadi api? Ini enggak mungkin dengan sendirinya. Fa in kuntum lima la yakunu hunaka azan nariyah taqlid tuqallab hadhihi al-asham wa taj'aluha naran bi syarri mukhalatatihi iyyah. Kalau seandainya ada yang mengatakan, ya, ini faham enggak yang kedua tadi? Kalau masuk pembahasan yang berikutnya nih. Ya. Sebenarnya intinya ini bantahan terhadap orang yang meyakini, ya, bahwasanya manusia itu ada unsur dari komposisi terciptanya tubuh manusia dari api. Ini akidah dari Taoisme atau yang semisalnya. Ya. Nah, fa in kuntum, kalau seandainya ada yang bertanya, ya, kalian mengatakan, Ya. Lima layakunu hunaka azan nariyah. Kenapa dalam tubuh manusia tidak ada komposisi dari api? Ya, yang berubah atau yang menyatu pada tubuh tersebut. Taj'aluha naran. Dan engkau jadikan, engkau rubah menjadi api. Ya, karena bercampurnya. Ya, atau mungkin reaksi. Kulna, kita jawab, pembahasan ini sudah kita jawab pada pembahasan yang pertama. Ya, fi husul tilkal azan nariyah, tentang terciptanya komponen atau unsur api yang ada di alam semesta ini. Nah, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dan ini sudah dibahas pada di awal pembahasan. Kemudian fa'in kultum, ya, kalaulah seandainya kalian bertanya lagi. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena zaman beliau ini, pembahasan ini sudah ada 700 tahun yang lalu, 700-800 tahun yang lalu, itu pembahasan ini sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau di Indonesia, zaman apa itu 700-800? Zaman apa? Sebelum zaman Belanda, kerajaan. Nah, Majapahit atau apa? Al-Muhim bisa dilihat. Kalau seandainya kalian mengatakan inna nara min rasyil ma'ala nara, ya, kita melihat, menyaksikan, ya, min rasyil ma' ketika di apa? Siram, ya, air, ya, pada Hajar al-Kalas. Naurah itu batu kapur atau yang semisalnya, atau mungkin lilin dan yang semisalnya, ya. Ketika disiramkan atau dipercikan air tersebut pada lilin tersebut atau yang semisalnya, maka akan mati dan berpisah dari air, berpisah dari api. Ya. Wa idza waqa'a syu'a' syams 'ala bilawrah dhaharat an-nar minha. Dan kalau seandainya, ya, mengenai, ya, kalau seandainya benda tersebut mengenai sinar matahari, ya, dengan kaca pembesar di ini kan, berarti di zaman beliau udah ada nih, udah dibahas, ya, kaca pembesar kalau ditembakkan dengan apa sinar matahari akan menyala dengan sendirinya. Ya, ini sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di zaman beliau, 800-700 tahun yang lalu. Nah, akan menyala sendiri, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Nah. Wa idza darabna al-hajar 'ala al-hadid dhaharat an-nar. Apabila juga ketika kita menggesekkan atau memukulkan batu dengan besi, akan keluar api. Ya. Maka dijawab Ibnu Qayyim rahimahullah, api ini muncul ketika bersatu atau menyatu atau interaksi gesekan dengan satu dengan yang lainnya. Ya. Wadzalika yubtil ma qarrartumuhu fil qism al-awwal, dan ini justru malah membantah kalian apa yang kalian yakini pada pendapat yang pertama. Ya, artinya adanya api itu karena gesekan, adanya timbulnya api itu karena digabungkan. Bukan muncul dengan sendirinya. Beda, ini yang harus dibedakan. Sehingga manusia ya enggak, ketika apa unsur-unsur komponen manusia itu ya itu enggak ada dari api, ya beda dengan jin. Jin memang api komponennya. Komposisi dasarnya, bahan bakunya ya memang api. Ya, memang api. Adapun manusia ya tidak. Ya. Nah, qala al-munkirun, berkatalah mereka-mereka yang mengingkari, nahnu la nunkir an takuna al-musaqah asy-syadidah muhdatsatan linar. Ya, kami tidak mengingkari ya bahwa bila ya dua benda digesekan, adanya interaksi gesekan, pukulan atau ya yang semisalnya, nam akan menimbulkan api. Sebagaimana batu kalau digesekan dengan besi atau batu biji besi juga misalkan ya akan memercikan api. Ya. Atau mungkin dipanaskan dengan sinar matahari yang panas akan menghasilkan api juga. Kama fi bilaurah. Bilaurah itu kaca pembesar. Lakinna nastab'i dzalika jidan fi ajramin nabat wal hayawan Yang kami ingkari adalah ketika tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya. Karena ketika gesekan-gesekan itu pada hewan ya dan tumbuh-tumbuhan ya tidak mungkin menghasilkan api ya kecuali musim panas ya. Ya gesekan api apa kayu dengan kayu ditambah sinar matahari maka kemarau lagi misalkan bisa kebakar. Wala fiha minas safa wassiqal ma yablug ila haddil birwah. Dan di situ enggak ada batu atau apa ya media seperti apa kaca pembesar yang bisa menimbulkan atau menghasilkan api. Kaifa wa syu'a'u syams yaqa 'ala dhahiriha. Nah. Kata Imam Qayyim rahimahullah, bagaimana mungkin tidak terjadi? Karena apa? Di situ sudah ada apa? Penyinaran ya dari matahari yang memanaskan pada permukaan benda tersebut. Ya, fala tatawalla an-nar al-battah fa syu'al ladzi yasil al-battah kayfa yuwallil an-nar. Ya. Nah. Sehingga ya, idlaisa fi ajrami min al-istikak ma yujibu hudutsin nar. Pada hewan atau pada tumbuhan itu ketika bergesekan atau terkena sinar matahari yang panas. Ya pasti terjadi. Ya gak mungkin tidak. Ya. Tapi yang mereka heran, yang mereka ingkari, kok bisa? Ya. Melahirkan atau terciptanya api dari situ. Ini yang membuat mereka itu. Nah, masih kekeh dengan pendapatnya ada unsur api di situ. Nah, intinya seperti itu. Ya kalau gesekan, kalau gesekan atau kalau interaksi atau yang semisalnya adanya media atau yang semisalnya, maka akan terciptanya api. Tapi yang dibahas di sini adalah apa? Unsur utamanya, paham enggak? Bukan gesekannya. Paham? Ah, Abu Ilyas. Ah? Unsur utamanya, bahan baku dasarnya gitu loh. Bukan yang dibahas itu ketika terjadi gesekan, interaksi atau apa, bukan. Itu yang harus difahami. Mafhum ada? Paham? Nah, ya betul. Komposisi dasarnya itu yang dibahas. Bukan yang dibahas adalah ketika gesekan batu dengan batu. Itu karena ada interaksi, ada gesekan. Lah bahan dasarnya, kan gitu. Ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab.